السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما جهلنا وينفعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Melanjutkan kajian kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sebelumnya di pekan lalu kita telah membahas doa-doa kesedihan, doa-doa yang sesuai sunnah bagi yang ditimpa kesedihan. Doa utamanya yang ada dalam kitab Al-Fawaid, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik, dan seterusnya. Kita akan membahas di sini sesuai pembahasan dalam kitab Al-Fawaid, yaitu perincian penafsiran atau pendalaman terhadap kalimat inni abduk. Inni abduk, sesungguhnya saya adalah hambamu. Itu aja sebenarnya pembahasan kita, merinci faedah-faedah yang dipetik dari kalimat Nabi dalam doa beliau, inni abduk, sesungguhnya saya adalah hamba, sesungguhnya saya adalah hambamu. Namanya doa berarti meminta. Namanya meminta, ya kudu mengerti apa yang diminta dan memahami lafal-lafal yang dia ucapkan, sehingga doa ini begitu kuat dan lebih teristijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Lebih terjawab insyaallah, karena doa ini ada pendalaman di dalamnya. Ini satu kalimat aja bisa sampai satu halaman yang setiapnya itu mengandung faedah-faedah. Dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, apabila dilihat lebih mendalam, ada beberapa hal yang bisa dipetik dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibn Mas'ud yang pekan lalu kita bahas. Inni 'abduka, sesungguhnya saya adalah hambamu. Sesungguhnya saya adalah hambamu. Kita bahas 5 faedah dari Ibn Qayyim Al-Jauziyah perihal kalimat mulia tersebut. Pertama, dalam kalimat inni abduk, di situ ada tuntutan, ada amanah, ada pembebanan untuk melaksanakan ubudiyah, untuk melaksanakan penghambaan, untuk merealisasikan sikap menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hamba Allah yang betul sikapnya itu, kalau sedih dia menghambakan diri, kalau senang dia menghambakan diri, yang kesemuanya itu kebaikan dan keberkahan buat dunia dan akhiratnya. Jadi dalam lafal inni abduk, sesungguhnya saya adalah hambamu, ada tuntutan untuk melaksanakan ubudiyah. Apa itu pelaksanaan ubudiyah yang berkaitan dengan kesedihan atau berkaitan dengan apapun sebagai hamba? Yaitu dengan merasa hina di hadapan Allah. Merasa hina di hadapan Allah, ini yang disebut juga merendahkan diri. Ya, kita memang tidak layak merasa lebih baik daripada orang lain. Tetapi jangan kita merasa kita itu hina di mata orang lain gitu. Nah sekarang, adapun terhadap Allah, kita harus merasa hina di hadapan Allah. Perasaan hina di hadapan Allah ini tidak mungkin terwujudkan secara hakiki kecuali oleh orang yang betul-betul bertauhid. Yang betul-betul bertauhid. Memang ada di antara orang Nasrani, orang kafir menghinakan diri di hadapan sesembahannya. Tetapi itu menghinakan diri yang memang hina. Adapun ini merasa hina di hadapan Allah, ini adalah suatu sikap yang mulia. Man tawadu'a lillahi rafa'ah. Siapa yang tawadu' lillahi ta'ala, maka Allah akan mengangkatnya. Dan sebaliknya, siapa yang mengangkat diri lupa akan Allah, maka Allah akan merendahkannya. Maka dalam konteks kesedihan, kita itu harus menerbitkan perasaan hina di hadapan Allah. Bukan untuk suatu keputusasaan, bukan. Yaitu merasa hina di hadapan Allah ini ketika lagi sedih. Dalam arti lain, kita mengingat dosa-dosa kita yang merupakan penyebab dirundungnya diri kita dengan kesedihan. Dosa-dosa kita penyebab kita terkena musibah. Di situ baru kita introspeksi, menghinakan diri, merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Taib ya, itu di antara sikap ubudiyah. Kemudian senantiasa merendahkan dan berserah diri kepada Allah. Begitulah hamba ya. Hamba itu jangan melampaui batas, jangan meninggi. Dia tuh hamba, budak kalau bahasa lainnya. Ya. Senantiasa merendahkan dan berserah diri kepada Allah. Kemudian siap melaksanakan perintahnya. Dan ini tugas hamba. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus shalah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk apa? Bertauhid kepada Allah, mendirikan salat. Siap atau tidak melaksanakan perintah Allah berupa wajib bertauhid. Semua orang bilang siap. Tetapi realisasinya tidak. Banyak orang tidak siap dengan tauhid. Ya. Banyak orang tidak siap dengan tauhid. Baik di masalah-masalah musibah secara umum atau musibah secara khusus, seperti misal kasus jin, sihir, kena santet dan seterusnya. Banyak orang tidak siap bertauhid. Banyak orang itu lebih pengen jalur alternatif yang menurut dia lebih ampuh, padahal itu sebenarnya tipuan belaka. Ya. Capek ngadepin orang yang diruqyah tapi dirinya enggak bertauhid, capek. Ya. Ada juga pernah ke Depok suatu ketika, daerah dekat Sawangan. Jadi ada saudaranya murid ana. Saudara ini suami istri, ya berkasus-kasus jin lah pokoknya. Nah, seperti ada setannya, ada ini, ada itu gitulah ya. Akhirnya kita ke sana. Anak ke sana enggak meruqyah. Anak ke sana hanya membetulkan mindset. Bertauhidlah, baca Al-Qur'an yang baik, banyak zikir pagi petang, ini itu dan seterusnya. Anak kemudian berusaha menggambarkan, memetakan bagaimana korelasi jin dan manusia dan bagaimana menghadapinya sesuai syar'i, sesuai syariat. Mereka ketika diceramain gitu di rumah itu, manggut-manggut. Ya. Oh gitu ya, satu. Oh gitu ya, gitu. Setelah itu khalas ada keluar, pulang dalam keadaan hujan lebih lagi. Pulang ke Cilangkap. Tapi dikabarkan kemudian rupanya Pak Sutri itu tidak puas dengan arahan ana. Akhirnya ke dukun alternatif. Ya udahlah, terserah. Yang penting udah kita ajarin. Kayak gitu. Karena apa? Ini orang enggak menyerahkan diri kepada Allah secara totalitas, dalam artian dia berikhtiar, tetapi dia menggantungkan perkara kepada Allah. Banyak orang enggak siap melaksanakan ubudiyah, yang mana orang ini belum siap menyatakan sebenarnya inni abduk, saya itu hamba engkau, gitu loh. Kalau tahu hambanya Rabbul Alamin, maka serahkan perkara kepada Rabbul Alamin, apalagi dalam masalah gaib. Ya, dalam masalah gaib seperti ini. Baik. Siap melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, ini berat sekali, menjauhi larangannya. Sampai dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebaik-baik orang di antara kalian, yang maknanya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling benci kemaksiatan. Begitu. Ada apa faedah lembut di balik kalimat barusan tadi itu, Pak? Sebaik-baik kalian adalah yang paling benci kepada kemaksiatan. Semua orang menyukai amar ma'ruf, tapi tidak semua orang menyukai nahi munkar. Semua orang sedap pandangan matanya terhadap orang yang suka sholat, tetapi tidak semua orang benci perzinahan. Ya kan? Ada enggak pezina pelacur yang suka ngelihat primus, ya? Apa primus, Pak? Pria musola, ya. Yang suka bolak-balik musola. Ya. Suka dia walaupun dia pelacur, tapi suka ngelihatnya, ini bagus nih orang ini. Duh, coba kalau misalnya ya, atau bilang, "Ya Allah, sisain dong satu stok buat saya," gitu. Ya kan? Sebagian perempuan kayak gitu tuh ngomongnya. Tetapi dirinya sendiri enggak mau menjauhi larangan Allah, tapi sedap pandangan matanya terhadap apa? Kebaikan, ma'ruf. Maka sebaik-baik dari kalian adalah yang paling benci kemungkaran, keburukan, kemaksiatan. Kalau kita cerminkan diri kita, oh enggak, saya bukan orang terbaik. Kita bukan orang terbaik. Kenapa? Karena masih ada kemungkaran yang kita suka. Gitu. Ya. Orang rajin sholat, masya Allah. Sedekah rajin ini itu, tapi kemungkaran tetap lancar kok. Memang itu sulit, jemaah. Menjauhi larangannya ini sulit sekali, masya Allah. Kemudian diantara sikap ubudiyah, senantiasa butuh terhadap perlindungan Allah Ta'ala. Selalu gitulah. Jangan ngandelin diri sendiri walaupun memang bodinya kuat. Dalam menuju pergi keluar rumah aja, kita kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara konsekuensi sikap butuh terhadap perlindungan Allah, bertawakal kepada Allah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan izin Allah. Ya. Kalau enggak Allah izinin, saya enggak sampai di sini, Pak, beneran. Bahkan kalau enggak Allah izinin, saya enggak bisa hidup sekarang dan juga sampean. Masih ingat anak waktu kecil di rel kereta di daerah Kalibata, kan memang Nana lahir dan kecil di Kalibata, Pak, ya. Orang Bekasi tahu Kalibata enggak, Pak? Tahu ya? Kalau enggak tahu, semoga Allah memberi petunjuk, ya. Orang Jakarta enggak harus tahu Jati Jaka Mulia atau apa, ya. Tapi orang Bekasi harus tahu Kalibata. Enggak adil ya, Pak, ya. Karena repot nama-nama di Bekasi itu, saya ini aja nih Jati Mulia atau apa ini, saya. Ini apa ini namanya? Jaka Mulia, Jaka. Iya, Pondok Timur, tapi ada jati-jatinya kalau enggak salah. Mustika Jaya, iya. Iya, ketukar dengan Jati Mulia atau apa itu namanya. Waktu itu di rel, Pak. Dulu kereta bukan komuter lain kayak sekarang. Sekarang kan cepat dan banyak ya, panjang lagi sampai 12 kadang-kadang. Dulu kereta tuh cuman kereta ekonomi sama kereta pakuan. Kalau yang tahu ya, kereta pakuan yang warna abu itu. Suatu ketika Ana pulang dari masjid, Pak. Memang dari kecil alhamdulillah orang tua Ana dan paman Ana membiasakan Ana ke masjid. Pulang ternyata ada kereta abu-abu itu, Pak. Dari arah Bogor ke arah Beos. Beos itu istilah lampaunya untuk Jakarta Kota. Ya, istilah baheula kalau kata orang Sunda tuh. Ya. Itu kencang itu kereta dulu. Ana masih kecil usia SD. Kemudian paman Ana, nama paman Ana Toha, menyelamatkan Ana dengan izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau ternyata Ana tetap di situ, Pak, main-main itu. Ana dulu mainnya di kereta api loh, Pak. Ekstrim kan, ya. Ana rail fans. Tapi enggak sempat liput ke YouTube karena udah capek kajian sama dagang. Jadi enggak sempat. Sejak dulu Ana rail fans, suka kereta. Allah selamatkan melalui paman Ana. Yang sekarang Ana masih hidup alhamdulillah dengan izin Allah. Sekiranya, bukan bermaksud mengandai, sekiranya Allah tidak menjadikan ada paman Ana yang melihat itu, khalas, Ana enggak melihat antum sekarang dan antum tidak tahu pernah tahu nama Ana sama sekali. Ya kan? Dan qadarullah, paman Ana yang menyelamatkan ini 2 tahun lalu meninggal. Siapa yang mengizinkan ini semua? Makanya pas beliau meninggal di kubur tuh Ana enggak bisa nahan tangis, Pak. Enggak bisa nahan tangis, Pak. Begitu. Usia siapa yang bisa tahu? Ya. Pintu boleh tertutup. Boleh ketahuan siapa penutupnya dan kapan ditutup. Tapi usia siapa yang tahu tertutupnya dia, kan? Nah, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita bisa sampai sini, jemaah sekalian? Itu Allah lindungi. Makanya orang yang berkata bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah dalam hadis riwayat Tirmidzi, akan ada yang berkata untuknya kufita. Ya. Dan kalimat lainnya yang saya tidak ingat, yaitu sudah mencukupi untukmu perlindungan, engkau dilindungi. Ada yang berkata begitu. Kalau kita baca doa seperti itu sekeluar dari rumah kita atau dari tempat lain. Jadi harus nantiasa butuh perlindungan Allah. Ibu Ana sejak kecil, Pak, selalu mengingatkan jangan merasa aman. Tapi jangan juga takut. Maksudnya jangan merasa aman ini, senantiasa tawakal kepada Allah. Senantiasa merasa butuh dengan perlindungan dari Allah. Pernah enggak, Pak, sampean naik motor dalam keadaan ngantuk berat gitu? Ya. Kalau Anda pernah ke sini, ngantuknya masya Allah itu, Pak. Udah hujan ngantuk lagi, itu kira-kira kalau enggak Allah selamatin gimana, Pak? Ya, mungkin antum tahlil sekarang, ya. Alhamdulillah Allah selamatin. Benar wallahi, pada kemari itu Allah takdirkan dipermudah alhamdulillah, ya. Tapi dipermudah dengan cara yang Allah inginkan. Ya. Sampai sini masya Allah. Imam aja tadi, Pak, saya itu tuh ngantuk, Pak, saya, Pak. Alhamdulillah Allah kuatin, enggak tidur. Iya. Mungkin tadi kelihatan pas habis jadi dari habis jadi imam kan ke belakang itu mata saya mungkin udah merah atau ada air matanya, itu bukan nangis. Pengen tidur gitu. Cuman itu cita-cita yang enggak kesampaian, ya. Tadinya ada bercita-cita dari Masjid Assalam Jaka Sampurna, Pak. Selesai kajian, ternyata pas mau selesai kajian hujan deras qadarullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tadinya cita-citanya jam 2-an kurang langsung kemari, pengen tidur sebentar lah di sini. Cita-citanya gitu. Ternyata hujan. Macetnya masya Allah. Ya. Ya Bekasi, ya. Sebagaimana ya Jakarta juga memang. Ya, sama-sama lah, ya. Tas lah. Ya. Fair-fairan aja. Ternyata sampai sini pas mau azan pas. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Tapi bisa Pak sampai sini. Dan ngelihat wajah antum yang masya Allah ini, ana semangat alhamdulillah. Iya. Apalagi kalau antum senyum sepanjang kajian itu, ana semangat walaupun agak heran ya. Alhamdulillah. Ayo Pak ya. Oh, keadaan seperti ini enggak bisa kita prediksi Pak. Kenapa? Karena kata Allah Ta'ala di surat Luqman akhirnya, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Ya. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan ia dapatkan di masa hadapan. Enggak tahu kita. Anda pun enggak tahu yang hadir siapa aja segini atau nanti. Anda sempat tidak baik persangkaan anda kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah maafkan anda. Pas perjalanan kemari hujan. Masyaallah, udahlah kayaknya enggak ada yang datang ini. Paling Pak Juna aja. Iya. Sampai sini tim anda pun belum datang anda. Ya khalas lah. Udahlah. Enggak apa-apalah. Yang penting ada berapa orang sama jin korin mereka. Iya, tapi ternyata alhamdulillah jemaah ya. Ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Memang enggak bisa kita tuh enggak bisa ketahui apa yang akan datang Allah berikan itu, enggak tahu. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, jayakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar." Umar yang pertama maksudnya Abu Jahal. Yang kedua maksudnya Umar bin Al-Khattab. Itu Rasulullah berikan pilihan, ya Allah pilih salah satu ya Allah. Karena Abu Jahal itu lumayan, kalau misal jadi kadang-kadang peran antagonis itu dan peran yang ekstrim itu kalau berbalik ke kebenaran itu jadinya mantep, jadi gitu kan ya. Ya. Jadi apa, kadang-kadang ada orang di daerah kita yang tegas banget gitu loh, kaku banget gitu loh. Nyebelin, tapi kalau dia benar kita menang jadinya gitu loh. Kadang-kadang gitu. Rasulullah pengen seperti itu. Salah satu dari dua Umar ini adalah masuk Islam, ya Allah, jayakanlah Islam dengan salah satu dari mereka. Para sahabat dengar doa itu, gimana mereka persangkaannya? Kalau Umar Abu Jahal, bentar. Kalau Umar bin Al-Khattab, bah, itu enggak bakal masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Ngerti maksudnya itu? Maksudnya tes dulu keledainya. Ajak keledai masuk Islam. Kalau keledainya enggak mau, ya apalagi Umar gitu loh. Saking apa? Parahnya Umar itu melawan Islam gitu loh. Keledainya Umar kira-kira melawan Islam enggak? Enggak, menang baik gitu kan. Tapi Umar melawan Islam. Itu kan secara logika gitu ya. Baru keledainya masuk Islam, baru Umar mungkin masuk Islam. Kalau keledainya enggak mau masuk Islam, ya apalagi Umar. Tapi enggak terjadi tes keledainya dibawa kemudian mau masuk, enggak gitu juga. Enggak, ini bahasa hiperbola aja. Saking orang-orang sudah menganggap Umar itu notorius gitu. Jelek perangainya dan betul-betul antusias dalam melawan Islam, anti Islam gitu loh. Tapi ternyata apa yang dilogikakan insan belum tentu sesuai dengan kehendak Ar-Rahman. Ternyata Allah Ta'ala beri hidayah Umar. Enggak masuk akal bagi orang-orang, tetapi ada di takdir Allah. Ya. Yang tadi logikanya mungkin saya sempat enggak bagus persangkaannya, alah hujan enggak ada yang datang. Paling Pak Juna aja. Itu juga mungkin sambil nyeret-nyeret kamera, males. Ya kan? Ternyata alhamdulillah ya, ada yang datang. Allah alhamdulillah. Begitu ya. Jadi harus betul-betul butuh kepada Allah ya jemaah. Ya. Kemudian memohon pertolongan hanya kepada Allah. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Itu pertolongan hanya kepada Allah itu paling awal. Kalau mau misalnya minta tolong secara sosial dari makhluk, boleh dengan syarat tidak menafikan atau mengurangi tawakal kepada Allah, satu. Dan kedua, pertolongan itu memang mampu dilakukan makhluk gitu loh. Dan yang ketiga ada interaksi minta pertolongan. Ya. Yang pertama apa tadi syaratnya minta tolong sama makhluk? Pertama, tidak mengurangi rasa tawakalnya kepada Allah. Gitu ya. Pak, maaf Pak, tolong saya pinjemin saya duit. Ini ikhtiar. Karena enggak punya duit. Bukan berarti dia berbuat syirik, bertawakal kepada pemberi hutang, bukan. Karena dia memang perlu ikhtiar. Tapi minta tolongnya sama Allah, ya Allah, mudahkanlah saya dapat hutang misalnya atau dapat rezeki. Juga dengan syarat orang tersebut mampu menolongnya. Jangan bilang, ya akhi, bentangkanlah rezeki untuk ana. Enggak mampu orang-orang. Orang itu kan bilang, saya aja seret mas, ya gitu kan. Masa mau bantu sampean. Dan juga ada interaksi kepada orang yang kita minta pertolongan darinya. Kalau misalnya saya minta tolong sama DKM Masjid Ijau, tapi dengan telepati atau dengan batin, nah, udah tersambung. Nah ini gak benar, ya gitu kan. Adapun minta tolong sama Allah ketika qalbu antum betul-betul membaitkan rasa iftikhar, sangat butuh pada Allah, meminta tolong pada Allah, maka Allah Maha mendengar segala isi batin. Lebih dikuatkan lagi dan lebih dekat kepada istijabah kalau dilisankan, dilafalkan dengan lisan. Begitu. Jadi hamba Allah memohon pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah semata, dan meminta pemeliharaan serta naungan kepada Allah. Begitu pula hati hamba itu tidak terkait kepada selain Allah, baik dalam cinta, rasa takut maupun harapan. Ah ini tiga ini nih, hub, khauf dan roja, rukun dalam semua ibadah itu. Hub, khauf dan roja, cinta, takut, ngarep, itu rukun semua ibadah. Ya, rukun semua ibadah, walaupun ibadahnya kecil. Seperti memungut handuk tetangga terus dijembrengin karena jatuh, itu bisa niatkan ibadah. Ada di ibadah tersebut dilakukan karena cinta kepada Allah, sambil merasa takut kepada Allah, takut azab Allah, takut tidak diterima amalnya, dan berharap diterima amalnya dan masuk surga. Semua ibadah kalau kayak gitu, masya Allah, rukunnya tuh kayak gitu. Ya. Yang pertama aja jemaah sekalian, udah berat banget ini. Menyatakan diri kita sebagai hamba Allah itu tidak sebatas nasyid, nyanyian, lagu religius di bulan Ramadan. Enggak. Ini ubudiyah yang paling awal di hati, ya. Tauhidnya bagaimana? Cinta enggak pada Allah? Takut enggak pada Allah? Harap enggak sama Allah? Ya. Dan usahakan membiasakan diri meraut hatinya sampai tajam dalam kecintaan dan takutnya dan harapnya kepada Allah, sehingga terbiasa dengan itu. Sekali hari itu dia hambar cintanya, dia sangat galau jadinya. Ibaratnya gini, biasanya sama istrinya tuh sayang banget, tapi kok hari ini kok saya sebel ya, nah gitu kan, kerasa bedanya. Nah kepada Allah itu harusnya lebih-lebih dari itu. Setiap hari merasa tuh pengen terus sholat, pengen bermunajat terus. Suatu ketika, suatu hari kok rasanya kok saya hari ini kok beda ya, nah gitu kan. Coba diraut terus, jangan sampai terjadi ketumpulan. Ibarat pensil, kalbu kita itu menulis hari-hari kan mulai tumpul dia. Raut lagi. Sampai tajam rasa cintanya kepada Allah, tinggi rasa takutnya kepada Allah, tinggi juga harapannya kepada Allah. Seorang sahabat ketika di masa ihtidhar itu masa hadirnya kematian, yaitu sakaratul maut. Anda lupa apakah sahabat ini Abu Darda atau siapa? Ya, makanya kan sebut sahabat aja, global, umum, mutlak aja. Sahabat ini ditanya ketika sakaratul maut atau ketika ihtidhar mau wafat, ini tanya sama sahabat lainnya atau sama Rasulullah, apa yang kamu rasakan sekarang? Maka kata sahabat ini, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, yang saya rasakan sekarang itu saya sangat mencintai Allah. Saya khawatir dengan dosa-dosa saya. Tapi saya sangat berharap kepada Allah. Gitu. Hal itu yang dirasakan. Pasal sakaratul maut. Bagaimana dengan kita ya? Jadi ketika itu yang beliau rasakan, sahabat itu rasakan, cinta saya begitu tinggi kepada Allah. Tapi saya banyak dosa ya Rasulullah. Saya khawatir dosa-dosa saya itulah yang akan menjerumuskan saya sehingga masuk azab. Dan tapi saya juga berharap pada Allah, ya Allah, semoga harapan saya tinggi ya Rasulullah, semoga saya diampuni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian, yang maknanya tidaklah seorang hamba di keadaan seperti ini terkumpul di dalam kalbunya tiga rasa itu, melainkan Allah akan membuatnya tenang dan dia akan masuk surga nanti. Dan enggak mungkin seseorang dimatikan sesuai kebiasaannya. Kalau hatinya enggak biasa dengan cinta kepada Allah, enggak biasa takut pada Allah, enggak biasa berharap pada Allah, enggak biasa ingat Allah, maka matinya pun enggak biasa seperti kebiasaannya yang tidak biasa mengingat Allah tapi mengingat selain Allah. Ya kan? Pernah dengar kisah Barsisah, ikhwan? Barsisah di Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Ya. Yang seorang alim yang tergoda dengan putri dari kerajaan yang lagi sakit katanya. Kemudian direhab di pantinya. Kemudian lama-lama setan membisikinya sampai menzinahinya, menghamilinya, dibisikin lagi sama setan, kemudian sampai dia apa? Sampai dibisikin sama setan dibunuh. Dibunuh. Onggokan tubuh-tubuhnya itu dikubur di suatu daerah, di suatu tempat. Nah, saudara-saudaranya perempuan ini kemudian dimimpikan oleh setan akan hal ini. Itu tuh setan tuh ngadu domba, ya. Setan tuh pengadu domba. Ya. Dimimpikan lama-lama ternyata dibongkar terjadi kayak gitu ya. Ya pokoknya terjadi ya seperti itu. Karena Barsisa sudah terbukti membunuh putri dari kerajaan, maka dihukum mati. Ketika disalib atau misalnya dipancung atau disalib atau bagaimana gitu, datanglah setan itu berwujud manusia. Kasihan kamu Barsisah. Mau enggak kamu saya loloskan? Mau gitu. Kamu menghambakan diri kepada aku sekarang, sujud atau bagaimana gitu. Belum diinin kayaknya, belum dipantek ya. Sujud atau apa, saya lupa ceritanya lebih detail. Disuruh menghambakan diri ke setan itu, maka dia pun menurut, kufur langsung, dan setelah itu mati. Ya, kenapa? Ya ini karena hari-harinya dibisiki setan dan dia menerima semua bisikan itu. Kebiasaan dibisiki setannya gitu, akhirnya endingnya gak enak. Ya. Bahkan pandangan mata yang sekilas aja bisa menjadi racun buat kalbu. Sekilas pandangannya, racunnya bisa satu hati. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Di kitab tersebut beliau menceritakan tentang seorang muadzin. Kalau antum pernah dengar, seorang muadzin dahulu kala masjid atau musalla itu, masjid ya, azannya di atap, Pak, bukan kayak sekarang. Sekarang udah speaker. Dulu muazin tuh di atap azannya supaya seantero daerah RT RW, kok dulu enggak ada RT RW, itu mendengar azan muazin. Muazin itu kan datang sebelum semua orang datang, ya enggak? Ya. Berarti rajin muazin itu. Masyaallah. Kemudian pas setelah azan selesai, dia selesai azan nih, dia melihat ada seorang perempuan cantik jelita, masya Allah gitu kan. Dari pandangan itu, cantiknya masya Allah. Sampai kemudian hatinya betul-betul terhujam dengannya, terikat dengan kecantikan perempuan itu. Dia pun turun dari atas untuk menemui perempuan tersebut dan menyatakan sukanya dia sama perempuan itu. saya suka sama kamu, saya cinta, saya sayang dan seterusnya. Maka kata perempuan itu, enggak bisa, saya enggak bisa mencintai kamu. Kamu enggak bakal bisa dapetin saya. Loh kenapa? Saya Nasrani, kamu Muslim. Saya enggak mungkin nikah sama kamu kecuali kalau kamu jadi Nasrani, Kristen. Maka setelah itu, ya saya siap untuk jadi Kristen. Katanya Mas, oke gitu langsung tuh. Belum komat udah kayak gitu dia, ya kan? Baru azan tadi. Terus mana asyhadu alla ilaha illallah-nya itu loh? Yang dua kali diulang di azan. Mana la ilaha illallah-nya? Yang kalimat terakhir dalam azan. Masya Allah. Belum komat udah kayak gitu, ya. Enggak ingat lah muazin ini, ya. Itu saking teracuninya dengan pandangan mata. Akhirnya dia siap. Ya, diboyonglah dia ke rumah, randa rumah perempuan itu di sekitaran masjid itu. Kalau enggak di samping, ya sampingnya lagi lah, tetangga masjid. Maka kemudian dia dengan ada keluarganya di situ, ya. Dan di dalam rumah itu pria muazin ini udah kafir, ya, udah kufur, ya, karena udah menyatakan keluar, siap keluar dari Islam, udah kufur murtad itu. Pria ini kemudian diminta untuk ambil barang di bagian atas karena udah biasa ke atas kali, jadi dia mau bantuin. Pas ketika naik tangga atau suatu apa gitu, ya, tangga atau apa, tiba-tiba dia terjatuh, qadarullah. Dan pas terjatuh, pas tergeletak itu mungkin kena apanya, dia langsung mati seketika. Langsung suul khotimah, jemaah. Belum komat itu suul khotimah. Padahal baru berapa menit lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tuh lihat tuh ikhwan. Lafal boleh asyhadu alla ilaha illallah, hati tidak ke sana. Maka bahaya yang seperti ini. Oleh karena itu, ubudiyah, penghambaan seorang hamba itu betul-betul jangkarnya itu ada di kalbunya. Jangkar itu kan seperti jangkar itu ada tiga sisi, tiga ujung. Ada cintanya, ada takutnya, ada harapannya. Cintanya yang mungkin di tengah, dan rasa takut dan harap itu balance. Samping-samping. Semua itu harus ada. Taip, ya. Kemudian yang kedua, hal yang bisa kita petik, jemaah sekalian. Terkandung pula di dalam kalimat inni abduk, kalimatnya Rasulullah, saya sesungguhnya saya adalah hambamu. Ada makna kapanpun juga saya tetap seorang hamba. Saya enggak bakal berubah wujud menjadi pencipta. Saya sampai kapanpun, Pak, kita itu hamba. Baik setelah tua, baik udah senior, atau selagi muda, tetap hamba. Enggak ada pas muda dia hamba, pas tua jadi dewa. Enggak mungkin. Iya. Orang yang katanya ngedewa aja bisa dipenjara kok. Ya hamba juga itu kan. Manusia biasa. Mau tua mau muda semua ini hamba. Coba misalnya kayak gitu. Misal saya pemuda, ya saya hamba. Sama bapak-bapak ini hamba. Berarti ya sama-sama kita punya tugas sebagai hamba gitu. Jangan misalnya karena saya mungkin sudah berusia tua, maka saya udah gak perlu dianggap seperti hamba saya, hambanya Allah lagi. Saya udah beda makomnya, gak ada kayak gitu. Ya. Baik ketika masih hidup maupun setelah mati pun tetap hamba. Yang mana mati itu tidak kenal usia. Mati itu tidak bertanya tentang tua atau muda. Mati itu datang ketika memang sudah Allah perintahkan. Ya, hidupnya kita statusnya hamba. Abis mati statusnya hamba juga, hamba Allah. Ya. Kadang-kadang status hamba Allah itu cuma ada di apa? Di deretan muhsinin. Nah, tuh. Orang-orang yang menyumbang. Nah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Nah, gitu kan. Jangan pas itu doang ingat hamba Allah, gitu. Tapi di seluruh keadaan nih kon. Apalagi ketika udah balik kayak gini, udah usia. Apalagi ya, tentu mohon maaf, makin berusia ya tentu harus semakin menyadari saya hamba Allah, bisa apa gitu kan. Kalau yang muda-muda memang masih ada ego kesombongan. Anak muda ya, yang semoga Allah berikan hidayah. Tapi yang sudah berusia kadang-kadang kita lihat tua-tua keladi, ya, makin tua makin gak inget mati. Oh, sebagian. Ya, ada bidu wanita di apa panggung dangdut gitu. Pak Haji pakai songkok, pakai ini, pakai sarung, joget-joget sama bidu wanita. Istri datang ngomel istrinya, dijewer itu Pak Yai. Bidu wanitanya nggak terima, ya dimarahin istrinya Pak Yai itu. Masya Allah, ini dunia udah kebalik banget ini, masya Allah. Luar biasa, ya. Kadang-kadang dia itu tua-tua keladi, makin tua makin gak ingat mati. Naudzubillah, ya. Makin gak ingat dirinya itu hamba. Dan hamba itu ada tugas, ada misi, dan ada pertanggungjawaban. Kalau seseorang punya budak, punya hamba, hambanya gak pulang-pulang, ntar pas pulang pasti tanya, kemana aja kamu? Gitu kan, diomelin. Karena apa? Hamba itu dibatasi. Nah, baik ketika taat maupun ketika maksiat, Anda tetaplah sebagai hamba Allah. Maksudnya Anda hamba Allah, Anda bukan siapa-siapa. Taatnya Anda, solehnya Anda adalah hamba Allah. Maksiatnya Anda pun adalah hamba Allah. Ya, setiap dari itu ada konsekuensinya. Jadi jangan karena taat kemudian kita berubah menjadi manusia dewa, atau kata orang yang fasik, manusia setengah dewa. Ya. Gak ada itu kalimat kufur itu. Gak ada manusia setengah dewa, berarti mengimani adanya dewa, ya. Ini kekufuran. Atau ketika maksiat kita berarti bukan hamba Allah lagi. Enggak, tetap hamba Allah. Hanya saja kita akan diminta pertanggungjawaban. Taib. Kemudian juga baik ketika sehat maupun ketika sakit, kita adalah hamba Allah. Pas lagi sehat, ingat situ tuh hamba Allah, bukan apa-apa. Maka jangan sombong, jangan lupa. Ta'arraf billahi firraha ya'rifka fi syiddah, kata Rasulullah SAW. Kenalilah Allah di masa senang, maka Allah akan mengenalimu di masa sulit. Ya. Kemudian juga disebutkan, ingat lima perkara sebelum lima perkara. Ya. Sehatmu sebelum sakitmu. Pas sehat ingat, kita hamba Allah, punya tugas. Malah beban kita pas lagi sehat itu bisa jadi lebih berat daripada beban kita pas lagi sakit. Pas lagi sakit, biasanya orang juga ingat, baru ingat dia bahwa saya diri hamba Allah. Ya, pas lagi sakit. Ingat, ya. Walaupun sakitnya flu gitu. Ingat, baru ingat Allah. Ntar pas sehat, lupa. Manusia. Manusia kayak gitu, ya. Kita itu hamba Allah, tetap hamba Allah dengan jiwa dan hati kita, ruh. Ruh dan hati kita, kita adalah hamba Allah. Dengan lisan dan anggota badan, kita adalah hamba Allah. Semua komponen ini ada di kita nih. Ruh, nyawa. Hati, hati. Lisan, lisan, anggota badan. Ya. Semua komponen ini ada nih di kita nih. Ya. Yang paling awal disebut ruh. Kenapa? Tanpa ruh mati kita, malas. Ya, tanpa ruh mati. Yang kedua yang terpenting hati. Nah, itu rangkap tuh ruh dan hati. Hatinya hidup tuh, denyutnya ada tuh. Sekarang gimana dengan lisannya? Gimana dengan anggota badannya? Bersikap sebagai hamba Allah. Begitu. Yang ketiga di antara faedahnya, di dalam kalimat ini abduk oleh Rasulullah SAW juga terkandung makna sesungguhnya harta dan jiwa saya, jiwa di sini bisa dimaknai ruh, bisa dimaknai hati. Harta dan diri saya adalah milik Engkau ya Allah. Kita tahu namanya kalimat istirja. Ya. Pak Antum ngantuk Pak ya? Ngantuk. ngiri ya sama anak. Antum hamba Allah, Pak. Jangan ngantuk, Pak. Biasanya sebelah sini tuh yang ngantuk nih. Pekan lalu ana ngerasa di sini banyak ada yang ganggu. Tapi orang yang mana sekarang enggak tahu. Harta dan jiwa kita milik Allah. Nah, kalimat istirja yang sering terdengar di toa masjid kalau misalnya ngumumin orang mati, ya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ayah suruh dia, diam. Shh, ada yang mati, diam. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang kampung, gitu. Ya, emak-emak biasa itu paling doyan tuh kalau gitu. Paling pengen tahu siapa yang mati, ya. Disebutin namanya. Oh, dia mati, masya Allah. Ya. Nah, cuman gitu doang, dah. Ngelayat enggak, ya? Ya udah mati aja, gitu kan? Maksudnya di sini cuman pengen dengar nama. Padahal kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bisa membuat kita tuh diem, bukan karena nama orang itu, bukan, tapi karena kandungan dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu luar biasa. Obat itu kalimat, kalimat obat itu. Kalimat obat sekaligus kalimat yang menghantarkan kita menuju taubat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Harta dan jiwa saya adalah milik Allah. Ya. Karena hamba beserta apa yang dipunyai itu milik Rabb-nya, khalas. Inna lillahi, ya. Wa inna ilaihi raji'un. Ya, biasa gitu kan di Bekasi gitu enggak, Pak? Gitu juga sama. Nadanya gitu. Kalau yang kayak gini nadanya apa kalau Bekasi? Assalamualaikum. Itu nada apa? Hah? Enggak, itu biasa orang meminta-minta kayak gitu. Assalamualaikum. Kalau subuh di daerah Kalibata itu ada orang ngotot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ngarin jawab. Iya, inna lillahi. Udah tadi ya. Tahu bahwa saya kita dia apa yang ada pada diri kita dan diri kita sendiri itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini bakal kembali kepadanya. Ngeri loh kalimat itu ya. Ngeri kalau kita ngelihat dosa kita dan kepemilikan harta kita itu ngeri. Dan menjadi obat penenang kalau kita lagi sedang kena musibah. Jadi ini kalimat ini luar biasa loh. Kan dalam Al-Quran, wabashiris sabirin, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang bersabar? Ya Allah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kalau dapat musibah mereka berkata, ya itu. Kenapa Allah Ta'ala anjurkan berkata itu? Itu obat bagi yang mengilmui, tapi sekadar seremonial bagi yang enggak punya ilmu. Iya, sayang orang. Iya, saya sabar. Tapi mangkel banget sama tuh orang, sabar aja dong. Sabar. Innallaha wa inna ilaihi raji'un tuh orang. Saya ngomongnya doang, enggak sabar. Jadi di konteks kesedihan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebagai apa? Sebagai obat menyembuhkan hati dari kesedihan. Dan ada kesedihan terhadap musibah. Adapun dalam konteks biasa, yaitu konteks gembira, senang, diingatkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu malah jadi kalimat yang menyeramkan. Wah, iya juga nih, lagi enak-enak main apa? Roller coaster misalnya. Gimana, Pak? Tahu roller coaster yang apa? Roller coaster yang apa namanya? Yang di tempat-tempat hiburan tuh loh. Yang kencong-kencong itu loh. Kadang di mall ada tuh. Itu bagus, jangan biasa kayak odong-odong soundtracknya tuh lagu dangdut, lagu ini, lagu itu. Soundtracknya itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, orang pada wah ya. Rasanya udah bentar lagi malaikatul maut datang nih kayaknya nih. Ya, jadi kalau dalam konteks gembira, inna lillahi wa inna rajiun itu malah justru membuat kita tuh membuat langkah kita tuh semakin agak menjadi lebih pelan, tenang, tenang. Karena betapa banyaknya orang gembira melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Manusia itu seringkali melampaui batas ketika dirinya sudah merasa banyak kekayaan. Iya, emang gitu. Ya kan? Coba orang yang lagi banyak kekayaan, ya. Lagi menang tender, menang ini, wah banyaklah pokoknya. Duitnya banyak sekarang. Diingetin sama istrinya, "Mas, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Salah paham. Bukan gitu, Mas. Ini semua milik Allah. Ini semua akan kembali kepada Allah. Wah. Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan istri yang seperti ini. Masya Allah. Ajib ya. Apakah istri-istri kita seperti itu? Nah, gitu kan. Jika tidak di dunia, semoga di akhirat begitu. Enggak, di akhirat enggak digituin kok. Di akhirat enggak digituin. Di akhirat tuh enak semua. Dapat bidadari, enggak bakal ditegur sama istri. Hati-hati, banyak kebanyakan bidadari, banyak hisapnya. Lah, udah selesai atuh hisapnya, gitu kan? Udah di surga udah enggak ada hisap lagi. Karena darul jaza itu udah. Darun ni'am, nikmat enggak ada hisap. Sekarang amal bakal dihisap. Di akhirat setelah dihisap tinggal nikmat saja habis itu. Kalau betul, kalau soleh orangnya, ya. Taib. Itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian keempat, terkandung pula di dalam inni 'abduk makna hanya Engkaulah yang memberikan semua nikmat yang saya rasakan hingga saat ini. Allahu Akbar. Nikmat ya sampai saat ini, Pak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa? Kita ini kalau maksiat sebenarnya perlu mikir, Pak, ya. Oke, Ibrahim bin Adham ketika ada seorang pemuda mau maksiat, izin maksiat, Ibrahim bin Adham kan bilang, kalau kamu mau maksiat kepada Allah, ya jangan tinggal di bumi. Lah, gimana? Enggak bisa. Udah gitu, jangan makan, jangan nafas dari apa yang di bumi. Pokoknya cabutlah dari semesta alam ini, enggak bisa. Ya. Semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita berbuat salah atau sengaja membangkang kepada Allah. Coba kita tanya pada diri kita. Ya. Allah itu salah apa sama kita gitu loh, ya kan? Apa salah Allah sama kita? Sehingga kita kok menyalahi aturan Allah, gitu loh ya. Apakah Allah salah dalam mentakdirkan kita sebagai laki-laki, gitu? Enggak salah. Apa salah Allah? Enggak ada, Allah enggak salah. Terus kenapa kita kayak gini? Nah, itu. Muter-muter itu pertanyaan sampai ujung-ujungnya ternyata kita enggak pernah menemukan kesalahan Allah. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Afwan. Kalau ada kesalahan ayat tolong dibenarkan ya. Iya. Enggak ada kesalahan dalam apa yang Allah takdirkan, Allah ciptakan, enggak ada kesalahan. Yang salah itu kita, gitu loh. Lalu kenapa ketika kita mendapatkan Allah yang tidak pernah punya salah sama kita, kita selalu banyak punya salah sama Allah dan bahkan memperbarui kesalahan kita kepada Allah? Kalau misalnya istri kita punya salah, kita kadang-kadang menimpali kesalahan itu dengan kesalahan kita juga. Kita buat istri kita itu sebel juga, gitu loh. Kita balas sekalian, gitu kan? Sekarang, kalau ada misalnya ustadz baik sama antum, ustadz baik sama antum, ya, minuman dikasih, misalnya ustadz yang ngasih, minuman dibeliin, kertas dibawain, ilmu diajarin, masjid di-AC-in, ya, seandainya, karpet dibeliin, baju lebaran juga dibeliin. Tapi antum ternyata pas kajian ustadz ini antum tidur full. Ustadznya bakal nanya, salah saya apa mah sama sampean? Gitu kan? Saya udah ngasih apa-apa buat sampean, tapi sampean malah tidur. Gitu. Ini bukan nyindir, gak ada yang tidur kok insya Allah. Gak ada yang tidur. Anda bukan tipikal yang nyindir buat yang tidur, cuman kalau pengen ngomong aja. Nah, gitu. Iya. Ya salah saya apa? Tapi gitu lebih dengan Allah Ta'ala yang tidak pernah berbuat salah pada kita. Semua yang Allah takdirkan itu hak, benar, terjadi, dan pasti untuk tujuan yang benar. Lalu salah Allah apa buat kita? Enggak ada, kita yang selalu salah. Kenapa kita selalu salah? Karena kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawabun, yang sering berbuat salah sebaik-baik mereka adalah yang sering bertaubat. Makanya ujung-ujungnya kalau kita tanya, ini semua nikmat dari Allah, kita maksiat, salah Allah itu apa? Kok bisa kita menyalahi Allah Ta'ala? Kok bisa kita menyalahi peraturan Allah? Ujung-ujungnya taubat nantinya. Coba tanyalah diri kita, ya, kok saya kok sedurhaka ini ya? Allah salah apa mas saya? Udah diberikan enak. Tapi kalau antum mendapatkan atau menemukan atau mencurahkan kalimat yang antum wujudkan, ini kesalahan Allah lu di sini, kufur antum langsung. Yang itu tidak akan terucap kecuali dari hati yang kufur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Dan tidak akan ada yang menafikan ayat-ayat kami, nikmat-nikmat dari kami, kecuali khattar, pengkhianat yang kufur. Hati-hati. Sekarang kalau antum tanya, Pak, terbit gak di kalbu antum jawaban, Allah salah apa sama antum? Kalau antum jawab ada salahnya, wah ini berarti pengkhianat antum ini. Allah gak pernah salah. Dengan setiap hari, setiap detiknya, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah punya urusan sama seluruh makhluknya. Enggak pernah salah. Sakit-sakitnya kita itu bukan salah Allah. Justru sakit-sakitnya kita kalau sabar Allah ganjari pahala, saking baiknya Allah tuh. Apa itu salah? Enggak ada Allah salah. Yang salah kita ini. Malah kita yang nyalahin Allah. Na'udzubillah. Iya. Enggak ada, Allah enggak pernah salah sama kita. Hanya Engkaulah yang memberikan semua nikmat yang saya rasakan hingga saat ini. Dan sesungguhnya semua ini adalah anugerah-Mu kepada hamba-Mu. Allahu Akbar. Anda merasakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin antum mungkin enggak tahu, dulunya anda tuh dagang pas waktu kuliah. Sampai dulu waktu masih kuliah bercita-cita, ya Allah saya pengen punya majlis ilmu, saya ngajarin orang, pengen banget. Karena memang sejak di Al-Irsyad, di pesantren itu udah ditanam supaya mendidik, bisa ngajar. Waktu sekolah pun dulu saya ngajar di kaki Gunung Merbabu, anak-anak TPA, anak-anak seperti ini ya, tapi lebih gedean lagi ya. Itu ngajar di gunung, anak-anak gunung yang betisnya besar-besar itu ya. Karena kuat-kuat mentalnya itu. Anak orang gunung. Ana ajarin Iqra dan seterusnya. Ketika anak kuliah di Lipia itu sambil dagang, kadang di pasar kaget. Sambil buka kitab, itu saking pengennya ana pengen punya majelis. Tapi ketika itu ana ngajar di English course. Norofikir English course, nyari duit maksudnya, yang ngajar bahasa Inggris, nyari duit, ya, karena ya namanya orang butuh duit, nggak minta-minta sama ortu, ya, sambil dagang juga, dagang pepes dan seterusnya. Sampai sekarang ana masih dagang, yang sejujurnya ana sebenarnya udah nggak perlu dagang, soal ekonomi udah nggak ada masalah ana. Tapi kenapa kalau misalnya ditanya kenapa masih dagang? Kenapa masih bawa barang ke JNE, bawa sendiri barang, kemudian kulapkan ke Tanah Abang ini itu, kenapa masih gitu? Ana hanya pengen mengenang dan pengen kembali mengetahui ana tuh dulu kayak gitu gitu loh. Yang sekarang ini punya majelis seperti di sini Fa'il Fa'id, habis ini masih tijau cara sunnah, yang jumlahnya masya Allah berapa sekian, mungkin 4 kali lipatnya ini mungkin. Itu misalnya, seandainya misalnya antum pak, misalnya, misalnya antum diberi rezeki oleh Allah seperti ini, antum udah gak perlu lagi dagang, gak perlu antum, gak perlu, antum khalas sudah, semua orang menservis antum semua. Tapi anda gak mau kayak gitu, anda mau tetap dagang. Supaya anda ngerti, dulu tuh anda gak kayak gini, dulu tuh anda dagang, dulu anda tuh becek-becekan, dulu anda sampai bawa etalase yang kalau di tanah aspal tuh sore gitu tuh, itu diketahui sama teman-teman anda. Anda sampai diem aja tuh, anda cerita aja, kadang-kadang anda gak mau lanjutin, takut anda nangis ya. Tapi sekarang alhamdulillah anda bisa ngajarin antum sekalian, alhamdulillah. Nikmat dari Allah ya, yang harus betul-betul ya kita ingat ya, semua nikmat dari Allah. Tapi kelima, di dalamnya juga terkandung makna, sesungguhnya saya tidak dapat mempergunakan harta dan jiwa saya yang merupakan anugerahmu ya. Dan juga mungkin Mas Juna mungkin kemarin bilang, hujan kan kemarin ya, kata antum udah saatnya saat pakai mobil. Sebenarnya bukan masa pakai mobil, kenapa anda pakai motor ya? Anda pengen mengingat dulunya anda tuh kuliah pakai sepeda, biarin jauh dari Cilangkap. Anda dari Cilangkap itu, ini hari apa sekarang? Ahad ya. Ah iya, dari Cilangkap betul. Anda sampai kebanyakan ini jangan kurang ingat. Tadi itu anda di mana aja lupa. Kalau enggak salah Cilangkap berarti. Subuh lo bang boy, Cilangkap, Jaka Sampurna Assalam, Assalam kemari, habis ini ke Masjid Hijau, habis itu pulang. Pakai motor. Ya kalau mau mobil sih jemputan bisa, ada berapa driver bisa. Cuman kenapa pakai motor ya, Pak? Anda dulu kuliah tuh pakai sepeda. Jadi capek lah sekalian gitu loh. Pengen mengenang dulu tuh anda enggak kayak gini, anda enggak mau. Iya maksudnya transportasi dimewahkan, ya itu semoga di surga aja lah ya. Atau kalau anda udah terlalu capek barulah ya. Anda pengen merasakan seperti dulu ya, Pak. Karena ini udah nikmat terlalu besar. Antum datang aja tuh udah nikmat buat anda. Ya saking anda merasakan nikmatnya, anda buatkan ini semua buat antum. Saking bersyukurnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat sih ya, insyaallah. Begitu. Jadi kalau misalnya pikirin gimana antum menyiksa diri capek-capek, sejak dulu kuliah tuh anda udah menyiksa diri, udah mau gimana lagi? Maksudnya kalau orang mbah-mbah dari muda pakai sepeda ontel ke sawah, sehari enggak ontelan, sakit itu mbah. Ya kan ya? Di kampung-kampung itu loh, sepeda yang apa belakangnya banyak ilalang itu loh. Mbok-mbok itu yang perempuan-perempuan itu udah kuat itu ke sawah tiap hari. Sehari aja enggak ke sawah, pegel dia, gatel. Ya begitu pula dengan anak yang udah terbiasa kayak gitu. Dan anda rasakan ini sudah cukup. Nikmat dari Allah ini sudah melebihi dari apa yang anda harapkan. Wallahi ya kawan. Wallahi nikmat yang Allah berikan kepada anda itu jauh dari apa anda harapkan. Dulu anda cuma ngarepin bisa ngajar anak-anak mahasiswa kecil-kecilan. Tapi sekarang melebar. Masya Allah berikan itu. Ya diantaranya juga karena ibu anda selalu doain anda. Ya dulu ketika kita dagang jual beli dan seterusnya. Anda pagi kuliah. Kuliah itu kadang pakai sepeda, kadang naik bis biasa, Kopaja, Metro Mini. Itu bawa apa cuma? Anak kalau naik bis itu pakai ini apa? Ransel, isinya buku-buku tebel-tebel. Kajian kita kan di Lipia kan besar-besar kitab-kitabnya. Kadang satu hari itu 5 materi kitabnya segini-segini pak, gede-gede. Kayak kita Tafsir Ibnu Katsir terjemahan itu gede, lebih gede lagi. Pak. Itu berat, bawa gorengan. Ini mau kuliah apa mau ngapain? Bawa gorengan, kadang bawa pepes. Masih ingat pepes? Pepes apa? Pepes jamur, pepes peda. Itu disukain teman-teman anak. Anak jualan waktu itu. Anak jualan coklatos juga. Ya, tapi kalau coklat rugi waktu itu. Karena gak pada bayar. Atau lupa bayar. Kayak anak kan ngambil lupa berapa bayarnya. Akhirnya rugi anak. Dulu kayak gitu. Siangnya ngajar di kursus bahasa Inggris. Kadang ngajar di Margonda, Depok. Kadang ngajar di Rawamangun, dekat UNJ. Kadang di Mampang Prapatan. Dan malamnya kemudian beli belanjaan di Keramat Jati pakai sepeda. Jadi tas itu cuma tas Anna Ransel itu legendaris yang di menuju kelulusan Anna tuh tasnya hilang di musola, padahal isinya tuh skripsi Anna. Itu tas itu tuh, itu semua masuk, Pak. Pagi gorengan kadang masuk gitu sama kitab-kitab. Siang buku-buku bahasa Inggris masuk. Malam itu ikan masih seger itu masuk gitu. Jamur, bawal, tahu kan ada pepes tahu juga. Tumbuh-tumbuhan lah masuk semua itu. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya sepeda anak itu nggak bagus, kadang-kadang sepeda rusak karena poligon KW waktu itu. Karena beli di Manggarai itu pasar rumput itu. Anak kan nggak ngerti harga ini ya, kena tipu. Anak pakai sepedanya ibu anak yang ada basket depannya itu loh, sepeda mak-mak itu loh. Iya, itu ke keramat Jatin pakai itu. Pulang itu nyebrang aja susah itu. Karena di sini stang satu diikat tahu gede, di sini ikat banyak gede, di sini ranjang udah gede, kitas gede, masya Allah. Itu waktu itu tuh. Belum lagi beli kan buat pepes kan pakai daun pisang. Daun pisang tuh Keramat Jati baru datang jam 9:30. Entah sekarang udah berubah atau enggak jadwalnya. Ya, 9:30 itu nungguin tuh malam-malam tuh kalau main malam minggu, nungguin diem gitu di tengah pasar. Di dekat orang-orang yang jualan nungguin nonton TV ya, karena lah ada Liga Inggris. Kalau nggak salah di Trans waktu itu disiarin Liga Inggris gitu dulu kayak gitu tuh, kadang sambil baca-baca itu kehidupan anu gitu. Yang sekarang wallahi berubah, tapi anu masih pengen kayak gitu. Cuman kan nggak mungkin masa anu sekarang ke Keramat Jati terus beli ikan habis itu jualan depan situ. Terus kapan ngajinya, gitu kan? Dan ibu Ana, setiap mengingat Ana tuh melakukan semua itu dengan berawai ricinya, ibu Ana tahu. Ibu Ana tuh orang tahu, paling tahu lah. Kayak kalau misalnya antum, kalau Ana wafat mungkin antum bisa tanya ibu Ana. Gitu. Iya. Ibu Ana kalau misalnya ngelewatin jalur yang Ana lewatin waktu dulu beli bahan pepes itu, selalu ibu Ana tuh selalu doain Ana. Dan mungkin kekuatan yang Allah berikan Ana bisa sana sini, Ana bisa ngajar sana sini, dan dengan segala kajian kitab dan seterusnya, itu semua bukan dari Ana sepribadi. Bisa jadi karena ibu Ana selalu doain Ana. Dan itu selalu ibu Ana bilang gitu, selalu ibu doain kamu gitu. Kapan dimanapun. Alhamdulillah. Iya. Iya, gitu. Ala kuliah begitulah, itu cerita. Itu anggap aja itu enggak ada ceritanya. Itu bohong, anggap aja ya. Taib, kelima, di dalamnya juga terkandung makna sesungguhnya saya tidak dapat mempergunakan harta dan jiwa saya yang merupakan anugerahmu kecuali atas perintahmu. Sebagaimana seorang hamba sahaya tidak dapat berbuat apapun kecuali dengan seizin tuannya. Saya pun tidak kuasa dalam menolak mudarat dan memberikan manfaat untuk diri sendiri, juga tidak kuasa menolak kematian, kehidupan ataupun kebangkitan. Tapi ala kulli hal, jika semua persaksian hamba itu terwujud dengan benar, berarti dia telah mengikrarkan saya benar-benar adalah hambamu. Jadi bukan sekedar lip sync ya, ikut-ikutan lisan saja, melainkan betul-betul terwujud dalam sikap, karakter, perbuatan, amalannya dia. Saya pikir sampai sini aja Pak ya, karena saya harus segera terbang dari Masjid Nurul Ihsan. Iya. Ntar kalau misalnya saya udah ngetop Pak, saya minta dijemput pakai helikopter aja. Mas Juna ya, Pak Juna ya. Siap ya. Parkirannya di situ. Ntar motor-motornya singkirin aja tuh. Iya. Saya harap nggak ada yang bertanya Pak. Ada yang mau bertanya nggak Pak? Nggak usah Pak ya. Ibu-ibu juga jangan bertanya Bu ya. Arah timur. Ah tuh. Nanti maghrib takutnya kemaghriban, jadi saya cukup sampai sini aja Pak ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya ikhwan dan akhwat. Jazakumullah khairul jaza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.